بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، الحمد لله pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang bab-bab fikih dan masih terkait dengan muamalah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah bahas beberapa macam jual beli yang terlarang, dan pada saat ini insyaallah kita masuk bab yang baru, yaitu bab tentang riba. Sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah sesuai urutan bab yang beliau bahas. Bab riba ini termasuk bab yang cukup luas ya. Dan juga beberapa masalah yang terkait dengannya cukup rumit. Hanya saja insyaallah dengan penjelasan para ulama rahimahumullah, insyaallah semuanya bisa kita pahami. Kemudian sebelum kita masuk dalam pembahasan-pembahasan tentang riba, terlebih dahulu di sini saya akan nukilkan beberapa penjelasan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab beliau Al-Mulakhas Al-Fiqhi, di mana beliau hafizahullah mengingatkan kita semua terlebih dahulu tentang bahaya riba dan hukumnya dalam pandangan syariat, di mana ayat-ayat Al-Quran Al-Karim telah memperingatkan kita dengan peringatan yang keras tentang haramnya riba. Di antaranya pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-275, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba kelak tidak akan bangkit kecuali seperti bangkitnya orang yang terkena penyakit gila. Ya. Di dalam ayat tersebut, ancaman bagi mereka yang makan riba, dalam hal ini tentunya bukan hanya makan, ya, namun juga memperoleh dan mendapatkan harta riba itu. Entah dia pakai untuk makan atau berpakaian atau kepentingan yang lain. Di dalam ayat ini disebut ya'kulun, mereka makan riba, karena memang biasanya penggunaan paling banyak ya untuk makan. Namun ini bukan sebagai pembatas penggunaan, sehingga yang memakai untuk kepentingan lain sama saja. Mereka yang makan riba itu la yakumun ay min kuburihim, tidak akan bangkit kelak dari kubur mereka, illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan min al mas, kecuali seperti orang yang yakni diganggu oleh setan ya, al masru' hala sar'ihi, jadi semacam orang yang kerasukan setan begitu. Saat diganggu setan, ya, kesurupan. Wadhalika litadhakhumi butunihim bisababi akdir riba fid dunya. Nah, sehingga disebutkan ya seperti yang kena penyakit gila tersebut. Gangguan syaitan terhadapnya. Dan ini kata Syekh Hafidhullah disebabkan karena besarnya perut mereka, disebabkan makan dari riba saat mereka di dunia. Nah, seperti ini adalah wa'id namanya, ancaman. Yang berarti bahwa dosa tersebut dosa besar. Sebuah dosa kalau ada ancaman di akhirat, ancaman semacam ini artinya itu adalah dosa besar. Kemudian pada ayat yang lain, di ayat-ayat berikutnya, ayat yang ke 275, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini lanjutannya ya, masih pada ayat yang sama. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, dan siapa yang kembali kepadanya, yakni sudah diberitahu, sudah mengerti tentang hukumnya, namun kembali lagi kepada perbuatan-perbuatannya dalam bermuamalah dengan riba. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, maka mereka itu adalah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Nah, ini ancaman yang sangat berat bagi para pemakan riba itu. Dan Syekh Al-Fauzan Hafizahullah, beliau mengatakan bahwa syariat, bukan hanya syariat Islam, syariat-syariat sebelum agama Nabi Muhammad SAW ini, syariat-syariat sebelumnya juga sama, mereka semua juga diharamkan memakan riba. Jadi memang ini menunjukkan bahwa riba ini di agama Allah Azza wa Jal kapanpun ya tetap haram. Syariat Nabi kita, syariat Nabi-Nabi sebelumnya sama, riba tetap haram, tidak boleh. Ya. Yeah. Di dalam ayat yang lain pada ayat lanjutannya 276, yamhaqullahu ar-riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan riba dan mengembangkan sedekah. Nah, hancurnya riba tentu di sini bisa bermakna hancurnya secara fisik atau barokahnya. Bisa jadi mungkin secara fisik bagus, ya, gedung-gedungnya bagus, gedung-gedungnya mentereng, tapi nggak ada keberkahannya. Orang-orang yang memakan riba, berpenghasilan darinya mungkin terlihat kaya raya, terlihat rumah-rumahnya, kendaraannya serba mewah. Tapi keberkahannya tidak ada. Allah hancurkan. Ya. Bahkan mungkin suatu saat bila Allah menghendaki, ya secara fisik pun bisa dihancurkan oleh Allah Azza wa Jal dengan mudah. Lenyap dengan mudah. Apalagi di akhirat, ya seperti yang tadi kita dengar bagaimana ancaman bagi mereka yang makan riba. Pada ayat lanjutannya lagi disebutkan, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba in kuntum mu'minin, bila kalian orang-orang yang beriman. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla menyampaikan ayat-ayat tersebut sebagai apa? Tuntunan agama Allah, maka seorang mukmin dengan imannya mestinya terpanggil sehingga berhenti dari riba. Kalaupun ketika itu masih ada transaksi-transaksi riba, sudah tinggalkan. In kuntum mu'minin, bila kalian orang-orang yang beriman. Nah, mana imannya? Kalau betul-betul orang yang beriman, tinggalkan riba. Kalau tidak, berarti imannya ini ya, mengalami sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Kemerosotan iman, ya, kemerosotan iman. Fa illam tafa'alu, bila kalian tidak melakukan, jadi masih tetap saja melakukan praktek-praktek riba, fa'zanu biharbin minallah wa rasulih, maka umumkan kepada mereka peperangan dari Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi dosa seperti apa lagi yang sampai seperti ini? Bila orang tidak berhenti darinya sampai dikatakan ya, peperangan dari Allah dan Rasulnya untuknya, terhadapnya. Na'udzubillah min dzalik. Tentu seorang yang beriman dengan iman yang sungguh-sungguh, dia akan terpanggil dengan imannya itu untuk kemudian menaati Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada ancaman-ancamannya, sehingga apapun yang terjadi riba harus ditinggalkan. Tentang apa yang akan terjadi berikutnya, insyaallah akan ada jalan keluar. Jangan khawatir nanti makan apa, nanti bagaimana kerjaan saya. Jangan perlu khawatir. Ujian tetap ada. Rasa berat mungkin ya. Dari sesuatu yang mudah kepada yang sulit itu memang berat. Dari sesuatu yang sebelumnya mapan, kemudian nyari kerjaan baru, ya berat memang. Itu cobaan. Tapi ingatlah, ya, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar untuknya. Mesti ada jalan keluar. Tapi ya sabar dulu. Tidak kemudian pindah dari kemapanan kepada kemapanan yang baru begitu saja. Cobaannya mana? Ya, kan diuji dulu. Orang yang beriman kan mesti melewati ujian. Namun pasti pada akhirnya, kalau dia betul-betul bertakwa, akan ada jalan keluar. Itu jaminan dari Allah. Ya ja'allahu makhraja, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada ayat yang lain Allah juga menjamin kan? Ayat yang kita hafal itu, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi disebutkan bahkan dalam tafsir, maknanya satu kesulitan akan ada berikutnya dua kemudahan. Makanya enggak perlu khawatir ya, bagi orang-orang yang mungkin selama ini sudah terperosok pada muamalah riba, kemudian tahu hukumnya, maka hendaknya dengan tekad yang kuat dan semangat untuk meninggalkannya, takut kepada Allah dan Rasulnya, buktikan iman dengan meninggalkan itu semua. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum La tadlimuna wa la tudlamun. Kalau kalian bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, maka untuk kalian modal-modal kalian. La tadlimun wa la tudlamun. Kalian tidak dizalimi, tidak mendzalimi, dan kalian tidak dizalimi. Nah, ini terkait misalnya dia memberikan pinjaman, ya, yang selama ini kalau kembali ditambah sekian persen. Nah, sekian persennya itu tinggalkan. Kalau dikembalikan modalnya saja. Lakum ru'usu amwalikum. Untuk kalian modalnya saja. Kalian tidak dizalimi dan kalian tidak mendzalimi dan tidak dizalimi. Begitu, ya. Tidak mendzalimi orang sehingga minta modalnya saja kembali. Utang sebagaimana nominal yang asli tanpa ada apa bunganya atau ribanya. Wala tudlamun, kalian juga tidak dizalimi. Jadi uang kalian ya kembali kepada kalian, tidak kemudian hilang silang semuanya. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Syekhul Islam rahimahullah memperingatkan juga tentang besarnya dosa riba ini, kata beliau, wa tahrimur riba ashaddu min tahrimil maisir. Haramnya riba itu lebih parah, lebih berat daripada haramnya perjudian. Ya. Kalau yang namanya perjudian di masyarakat sudah semuanya tahu tentang buruknya perjudian. Sepakat kalau masyarakat yang masih fitrah, ya, yang masih punya agama, mesti mencela perjudian. Tidak ada yang memujinya. Sepakat. Tapi kalau riba, riba seperti jadi profesi, ya, kerja di perusahaan-perusahaan yang memakai riba, bahkan mungkin dipandang sebagai pekerjaan yang cukup bagus, ya, cukup terpandang. Padahal seperti kata Syekhul Islam di sini, riba itu asyaddu min tahrimil maisir. Riba itu haramnya lebih parah, lebih berat daripada haramnya perjudian. Nah, ini disayangkan mayoritas masyarakat tidak memahami hal tersebut. Ya, ya kita baru akan paham kalau kita belajar, ya. Tapi kalau kamu enggak pernah belajar, ya mana mungkin akan paham hal yang seperti ini. Kemudian di sini Syekh Al-Fauzan, ya, salah satu ulama kita di masa ini, beliau meringkas, ya, di sini beberapa dalil, ya, karena banyak sekali, ya, kata beliau, wa ila janib hadhihi az-zawajir al-qur'aniyah 'an at-ta'amul bir-riba ja'at zawajiru min sunnatir rasul. Di samping peringatan-peringatan keras dari ayat-ayat Quran, datang pula peringatan-peringatan keras dari hadis Nabi. Faqad 'addahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min al-kaba'ir al-mubiqah. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menganggapnya sebagai salah satu dosa besar yang menghancurkan pelakunya. Ya. Al-mubiqat, salah satu dari dosa-dosa penghancur bagi pelakunya adalah makan riba. Wala'ana akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibah. Berikutnya, dan Rasulullah SAW melaknat pemakan riba. Dilaknat. Ya. Dilaknat itu apa maknanya? Dilaknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Berat enggak dijauhkan dari rahmat Allah itu? Ya kamu mau bergantung kemana kalau dijauhkan dari rahmat Allah? Mau gantungan, enggak punya gantungan kamu. Kita semua na'udzubillah min dzalik. Nah, itu dilaknat. Siapa yang dilaknat? Pertama, akil ar-riba, pemakan riba. Yang kedua, mukilahu. Mukil itu apa? Yang memberi makan dengan riba. Ya, contoh kalau dalam proses pinjam-meminjam, ya. Dalam proses pinjam-meminjam. si A, fulan A ini, fulan A ini meminjamkan kepada orang, ya kan? Yaitu fulan B. Nah, ketika mengembalikan, ya, fulan B mengembalikan pinjaman plus bunganya, yaitu ribanya, ya kan? Yang disebut akil, pemakan itu si fulan A tadi, itu pemakannya. Yang memberi makan si fulan B tadi, ya, itu yang memberi makan. Jadi jangan dianggap, oh kan yang makan riba dia, saya kan pinjam, saya justru yang terzalimi. Ya, kamu itu memberi makan kepada dia. Kamu ikut terlaknat, ini yang disebut Nabi, mukilahu, pemberi makannya. Jadi yang meminjami, yang meminjam, ya, kalau dengan riba ini sama-sama dapat laknat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian, siapa lagi yang dilaknat dalam transaksi riba ini? Wa syahidaihi, dua saksinya. Ya, biasa dalam transaksi yang terkait dengan harta kan ada saksi. Biasanya dua saksi. Nah, saksi saja, dia bukan sebagai pemakan atau pemberi makan, juga kena laknat. Wa syahidai. Kemudian, wa katibahu, berikutnya lagi. Penulisnya, juru tulisnya, entah sekretaris, entah apa disebutnya, pencatatnya, segedar mencatat juga kena laknat. Ya. Nah, sedemikian rupa besarnya dosa riba itu. Belum cukup. Masih ada peringatan yang lain disebutkan oleh Syekh di sini. Kama akhbara sallallahu alaihi wasallam anna dirhaman wahidan minar riba asyaddu min 33 zanyah fil Islam aw 36 zanyah. Artinya, Nabi mengabarkan juga bahwa satu dirham, ya, dirham itu uang perak ya di zaman dulu. Satu dirham dari riba asyaddu min 33 zaniyah, lebih berat daripada 33 perzinaan. Na'udzubillah. Jadi dosa riba itu lebih berat daripada dosa zina. Semuanya berat-berat semua, tapi zina saja sudah beratnya kayak apa, ya kan? Zina itu beratnya kayak apa? Dosanya dosa sangat besar. Riba lebih daripada itu. Ini dikatakan satu dirham lebih daripada 33 zina. Nah, terus seperti apa besarnya dosa riba itu? Jangan kemudian malah berpikir terbalik ya. Sebagian orang mungkin berpikir terbalik. Oh berarti kalau gitu zina itu kecil dosanya. Bukan. Zina itu tetap besar dan sangat besar. Riba ya tinggal kalikan saja. 33 kali. Bahkan. Ausitin wasalatina. Di sebagian riwayat mungkin ini ya. 36 kali. Zina. Nah ini disebutkan oleh Syekh riwayat Abdiya dan Ahmad, ya. Dan hadis ini dikuatkan oleh Ibnu Hajar dengan pendukung-pendukungnya. Begitu kata Syekh Hafizahullah. Wa akhbara anna riba 72 baba. Kemudian masih lagi dari Nabi berita tentang dahsyatnya riba ini. Dia mengatakan bahwa riba itu ada 72 pintu, 72 pintu adnaha yang paling ringannya mislu ityanir rajul ummahu, seperti apa? Seperti seorang anak menzinai ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Seperti seorang anak menzinai ibunya sendiri. Dosa kayak apa seperti itu? Ini paling ringannya. Padahal ada 72 bab. Ini bab paling ringannya. Na'udzubillah min dzalik. Dan memang sangat beraneka ragam ya. Riba ini gonta-ganti baju. Ya, gonta-ganti baju, apalagi banyak ide-ide dalam bidang ekonomi, mutar-mutar, intinya ya tetap riba. Ya. Ala kulli hal, yang jelas peringatan-peringatan keras ini semua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya menjadi peringatan betul-betul ya bagi kita semua umat Islam agar menjauhi riba. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang berpikir ya, bagi orang-orang yang berpikir, dia akan melihat betapa rusaknya, betapa zalimnya riba itu. Baik yang sudah dalam bentuk instansi-instansi yang resmi maupun dalam bentuk perorangan. Betapa sulitnya orang kalau sudah terkena jeratan riba itu, sudah hancur-hancuran ya kan? Hancur-hancuran. Ya. Nah, sudah seperti itu, sudah tahu, sudah mengerti, banyak cerita lah. Kok masih saja bermuamalah dengan riba. Sebaliknya yang jadi para pelaku di sini akil, para pemakannya ya asik-asik saja menikmati hasil daripada riba itu, yang itu adalah kezaliman terhadap orang. Ya. Seandainya dia yang terkena, coba bagaimana? Utang sekian jadi sekian, tiap tahun semakin sulit bayar, semakin tambah juga tekanannya dilipat gandakan. Berat sekali. Nah, yang lebih memprihatinkan, riba ini sekarang kan mendatangi ya. Bukan orang datang ke tempat-tempat itu untuk pinjam uang, untuk usaha, tapi malah datang ke pasar, ya, pedagang demi pedagang ditawari, dirayu, dijanjikan kemudahan-kemudahan dan macam-macam sekali. Nah, disitulah kemudian banyak orang yang tambah semakin terjerat. Nah, kita sebagai seorang muslim harus berprinsip, ini prinsip kita, agama kita, ya, prinsip halal haram kita pegangi, prinsip ekonomi Islam kita pegangi, jangan tergoda dengan itu. Walaupun awalnya berat mungkin ya berdagang, bekerja atau berusaha cari maisha ya anti riba, modal sedikit nggak ada masalah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi. Yakin dengan firman Allah tadi, wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala mengembangkan shadaqah. Ya, menghancurkan riba, yamhaqur riba, dan Allah mengembangkan sedekah. Jadi dengan itu kita yakin dan seorang muslim bertolak darinya dalam bermuamalah. Insyaallah berikutnya akan dapat banyak kemudahan di dunia maupun di akhirat. Ikhwani fillah rahimakumullah, selanjutnya kita akan masuk dalam beberapa pembahasan-pembahasan riba. Secara garis besar, riba itu bisa dibagi menjadi riba nasti'ah dan riba al-fadl. Riba nasti'ah dan riba al-fadl, sebagian juga menambahkan riba dain. Ya. Walaupun riba dain ini juga nanti bisa masuk ke bagian pertama. Kalau secara makna ya, nasi'ah. Nasi'ah itu apa? Nasi'ah itu artinya menunda ya. Nasihat itu artinya menunda, sehingga di sini kaitannya dengan riba, artinya bertambahnya harta atau riba, adanya riba karena penundaan, begitu, ya, karena penundaan. Makanya disebut riba nasihat, riba karena penundaan. Kalau fadl, fadl itu artinya kelebihan, ya. Kelebihan. Nah, nanti ada pembahasan riba fadl ini kaitannya dengan riba yang itu adalah kelebihan dalam pertukaran barang-barang tertentu. Ya. Sesuatu yang lebih pada atau saat pertukaran barang-barang tertentu. Itu nanti ada pembahasannya insyaallah. Adapun dain, dain itu utang, ya. Dain itu utang. Jadi riba yang disebabkan karena utang. Walaupun itu tadi mirip dengan yang pertama, sebetulnya untuk dain bisa dimasukkan yang pertama. Untuk yang pertama yaitu riba an-nasi'ah. Yang pertama dari yang pertama, ya, yang pertama dari yang pertama adalah riba dain tadi, riba dain, riba dalam utang piutang. Dan ini riba yang banyak terjadi di masa jahiliyah, ya, ini riba jahiliyah juga di masa jahiliyah ini. Bagaimana bentuknya? Ya bentuknya utang piutang itu. Fulan misalnya utang, ya. Kemudian ketika waktu pelunasan, jatuh tempo, orang yang punya piutang mengatakan, kamu mau bayar sekarang atau nanti tapi tambah. Nah, ya kan? Mau bayar sekarang sudah. Ya. Atau kalau tidak, ya sudah terus, tapi tambah nanti bayarnya. Nah ini kalau seperti itu bahkan lebih parah dari sekarang, ya. Kalau sekarang yang pertama aja langsung tambah. Bayar pertama kali sudah ada perjanjian, kamu harus nambah. Kalau di sini, qala lahu ataqdi am turbi. Ya. Kamu mau bayar sekarang atau kamu akan tambah? Fa in waffahu wa illa zada. Kalau dibayar sekarang, bayar apa adanya. Kalau tidak, baru nanti tambah. Wah, ini zaman dulu jahiliyah saja seperti ini. Berarti zaman sekarang lebih dahsyat, lebih buruk. Sejak awal sudah perjanjian, pokoknya kalau kamu utang, ya, sekian persen bayarnya tambah. Orang jahiliyah belum begitu. Padahal ini riba jahiliyah yang dulu Nabi katakan di khutbahnya. Ketika Nabi khutbah di hadapan siapa? Para sahabat ketika itu, ya. Nabi nyatakan di hadapan umat ketika itu. Waribal jahiliyah maudhu'un tahta qadami. Riba jahiliyah ini di bawah kakiku kuinjak, kata Nabi. Maudhu'un tahta qadami. Padahal yang melakukan riba itu siapa? Dulu yang dikenal melakukan ini juga paman beliau sendiri, Al-Abbas. Beliau katakan bahwa riba ammi Abbas, atau kama qala Rasulullah, itu riba pamanku sendiri Abbas. Maudhu'un tahta qadami, itu ada di telapak kakiku sekarang, kuinjak. Itu Nabi menyatakan depan umat ketika itu seperti itu. Nah, sekarang ya masih dilestarikan. Ya, bahkan dimodifikasi. Nah, jadi zamannya sekarang ini modern, tapi perilakunya perilaku jahiliyah. Ya, zamannya saja modern, perilakunya perilaku jahiliyah dan lebih daripada jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Pada ayat Al-Quran Al-Karim 280, ini masih rangkaian ayat-ayat yang tadi disebutkan, 275, 276, terus nanti 280. Allah memberikan tuntunan bagaimana orang dalam utang piutang itu. Allah katakan, wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairun lakum. kalau ada orang yang punya kesulitan, tunggu sampai ada kemudahan. Kasih tempo lagi. Ya, kasih tempo lagi. Sampai ila maisarah, ada kemudahan. Wa antasaddaqu khairun lakum. Kalau kalian sedekah, sudah diikhlaskan, lebih baik buat kalian. Nah, itu tuntunan Islam dalam utang piutang. Ya, di sini tentunya dari pihak yang punya piutang, ya. Dari pihak yang punya piutang, anjuran Allah seperti itu. Kamu dalam bab utang piutang ini, ya, beri kemudahan. Namanya orang utang itu kan kesulitan biasanya. Jadi ketika ada kesulitan juga mau bayar, kasih tempo lagi. Ya, bantu sampai ada kemudahan. Kalau kamu sedekahkan lebih baik. Jadi dalam bab piutang ini, seperti kata ulama, mabniun 'alal rifaq. Artinya apa? Artinya ya kemudahan, ya. Itu ladang pahala bagi orang yang punya piutang, yang artinya yang menghutangi maksudnya, ya. Itu ladang pahala. Jadi cari untungnya, keuntungan akhirat, bukan cari keuntungannya dari dia dilipat gandakan, bukan. Cari keuntungannya untung di akhirat. Ya. Kalau mau cari keuntungan dunia itu babnya lain lagi. Islam ada bab jual beli. Ada bab sewa menyewa. Ada bab dan lain-lain, ya. Bekerja dan lain-lain itu bab cari keuntungan duniawi. Kalau utang piutang ini babnya cari keuntungan akhirat dalam Islam. Jadi niatkan bantu, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi yang apa, ngutangi dua kali seperti yang sedekah satu kali. Nah, itu pahalanya. Ya. Ngutangin dua kali seperti sedekah satu kali. Jadi ngutangi itu ibaratnya setengahnya sedekah. Ya, setengahnya sedekah, bukan kemudian malah ngutangin untuk mencekik. Ya, ini bantu. Ya. Ini bantu, begitu. Nah, tadi saya katakan itu bimbingan Allah kepada yang ngutangi. Nah, bimbingan Allah kepada yang utang, ya, lain lagi. Yang utang harus betul-betul niat membayar. Ya, jangan yang utang memanfaatkan kesempatan ini. Ya sudah, saya santai-santai saja. Tidak. Juga ada bimbingan bagi orang yang punya utang agar berusaha membayar. Jangan ada niat tidak bayar. Kalau sampai dia niat tidak bayar, nanti di hari kiamat dibangkitkan sebagai apa? Pencuri. Bukan orang yang punya utang, tapi pencuri. Statusnya bukan orang yang punya utang nanti di hari kiamat, tapi pencuri. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi dari dua arah semuanya diberi bimbingan dalam syariat ini. Intinya bahwa tuntunan Islam dalam utang piutang itu sudah jelas, ya, dan tidak boleh mengambil untung duniawi dari mengutangi. Ya. Jangankan kok sampai persyaratan di awal. Sekedar hadiah saja itu harus berhati-hati, diusahakan untuk ditolak. Dan termasuk riba, kalau hadiah itu, ya, baru muncul ketika ada proses atau ketika ada transaksi tersebut. Sebelumnya gak pernah-pernahnya dia ngasih hadiah kepada saya. Setelah saya utangi ini dan belum bayar, tiba-tiba sekarang ngasih hadiah. Hadiah ini jadi riba. Hadiah padahal. Ya. Hadiah ini jadi riba. Nah, kalau sebelum-sebelumnya memang sudah ada hubungan baik, biasa saling menghadiahi, biasa saling memberi, kemudian ada kondisi dia terjepit, kemudian utang, kemudian ngasih hadiah sebagaimana sebelumnya, nah, itu gak ada masalah. Tapi kok gak pernah-pernahnya, sekarang baru ngasih hadiah. Kenapa? Dipikir-pikir, oh iya, dia masih punya utang sama saya. Ini hadiah jadi riba ini. Ya. Yeah. Nah, jadi kembali kepada yang tadi disebutkan, bahwa Islam, ya, memberikan tuntunan dalam bab utang piutang ini agar betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari keuntungan duniawi. keuntungan duniawi, cari dengan cara yang lain. Dan Allah insya Allah akan membuka jalan keluar yang baik, ya, pengganti dari yang haram yang dia tinggalkan. Kemudian di dalam suatu ayat, ya, terkait dengan ini, ya, karena tadi dikasih tempo belum bayar tambah, kasih tempo lagi tambah lagi sehingga berlipat-lipat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba dengan adha'afan mudha'afah, berlipat-lipat. Ya. Nah, karena biasanya begitu, ya, orang yang namanya membayar utang itu seperti yang kita tahu, mungkin kita alami, enggak mudah, ya kan? Sehingga mundur lagi, jadinya berlipat lagi. Ya. Jangan disalahpahami dari ayat ini sebagaimana sebagian orang menyalahpahaminya. Oh, berarti riba yang enggak boleh itu kalau berlipat-lipat. Ya. Jadi kalau bunganya sekian persen banyak, berpersen-persen. Tapi kalau sedikit cuma 2% saja, enggak apa-apa, kan enggak berlipat-lipat itu. Berlipat sedikit. Ya. Itu salah memahami ayat. Ayat itu mengatakan adhafan mudha'afah, ini kata ulama dalam ilmu tafsir, kharaja makhraja al-ghalib. Artinya biasanya riba itu berlipat-lipat. Kalau ada riba enggak berlipat, ya enggak boleh. Tadi dikatakan walaupun sedikit, ya, 1 dirham saja seperti itu. Itu sama dengan bab makan tadi. Jangan dipikir, wah, berarti ya enggak boleh kalau makan dari riba. Saya enggak pakai untuk makan lah, untuk beli pakaian saja. Untuk beli meja kursi saja. Untuk beli mobil, mobilnya enggak saya makan. Loh. Bukan itu maksudnya. Itu biasanya untuk makan. Ya. Untuk makan yang untuk kepentingan yang juga tetap haram. Ini biasanya berlipat-lipat. Ketika enggak berlipat ya tetap haram. Ya. Begitu pula nanti berkembang ini bab penting dalam tafsir ini, ya. Jangan nanti juga walahmul khinzir, oh, yang enggak boleh itu daging babi. Berarti kalau ususnya enggak apa-apa itu, hatinya enggak apa-apa. Enggak, semuanya. Biasanya kan umumnya daging. Ya, bukan berarti kemudian kalau jantungnya enggak apa-apa, enggak. Ini bab penting dalam tafsir ini, ya. Jangan salah memahami ayat-ayat yang seperti ini disebut oleh ulama kharaja makhrajal ghalib. Umumnya bab itu. Tapi bukan membatasi bab itu. Semua yang terkait dengan pemakaian sama saja. Ya. Kemudian an-naw'u tsani min riba an-nasi'ah. Ya, nanti ada bagian kedua atau contoh kedua dalam riba nasi'ah. Nah, contoh kedua dalam riba nasi'ah ini terkait erat dengan riba al-fadl. Ya, terkait erat dengan riba al-fadl. Nah, untuk mengetahui riba al-fadl, kita harus rujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini akan saya bacakan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang riba al-fadl. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan melalui beberapa sahabat, di antaranya ada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ada juga sahabat Ubadah bin Shamit, ya, mirip-mirip saja lafadznya. Saya bacakan salah satunya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi." Emas dengan emas. "Wal fiddatu bil fiddati." Perak dengan perak. Wal burru bil burri. Gandum dengan gandum, ya, jenis bur. Wasy'iru bisy'iri. Syair dengan syair, jenis gandum syair dengan jenis gandum syair. Wat tamru bit tamri. Kurma dengan kurma. Wal milhu bil milhi. Garam dengan garam. mislan bimislin. Ukuran yang sama dengan ukuran, satu ukuran dengan satu ukuran yang sama, mislan bimislin. Satu ukuran atau satu timbangan dengan timbangan yang sama. Yadan biyadin, kontan. Ya. Faman zada aw istazada faqad arba. Siapa yang menambahi aw istazada atau minta ditambah, faqad arba, sungguh dia telah melakukan riba. Al-akhidh wal mu'ti fihi sawa. Yang mengambil dan yang memberi dalam hal ini sama saja. Ya, dalam hal ini sama saja. Nah, hadis ini dan yang semakna ini ada beberapa hadis ya. Di antaranya mungkin saya tambahkan sebagian riwayat, kata beliau dalam riwayat Muslim dan Abu Dawud yang tadi riwayat Al-Bukhari dan Muslim juga. Dalam riwayat Muslim dan Abu Dawud, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَشْيَا فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Apabila hal-hal tadi berbeda, artinya pertukarannya berbeda, tidak dengan yang sejenis. Apabila benda-benda tadi berbeda, fabi'u, maka silahkan dijual, kaifa syi'tum, sebagaimana mau kalian. Idza kana yadan biyadin, selama kontan. Ya, selama kontan. Artinya, mau tambah, ya silakan, selama kontan. Ya. Nah, ini hadis yang pokok dalam bab ini ya. Ini hadis pokok dalam bab ini. Dan di sini kita akan bahas hal yang terkait dengan riba al-fadl dan riba nasiah. Ya. Pada hadis tadi kita dengar bahwa di sana ada beberapa macam benda yang disebut Nabi SAW. Pertama emas, ya kan? Kedua perak, ketiga gandum, baik jenis pur satu, kemudian jenis syair, ya, ini bisa jadi empat berarti kan, tamar, kurma, dan yang keenam adalah milih, garam. Nah, barang-barang ini disebut harta benda yang ya bisa mengandung riba. Tentunya ketika ada transaksi yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Keenam, harta benda tadi atau barang-barang tadi. Pertama, apakah itu khusus yang enam atau berlaku pula pada selain yang enam yang mirip dengannya. Nah, ini pembahasan tersendiri. Pembahasan tersendiri. Namun di sini wallahu alam, untuk lebih mudahnya dan insyaallah itu yang lebih kuat, bahwa kita berhenti pada yang enam ini. Mengkhususkan hukum-hukum itu dengan yang enam ini. Nah, untuk yang lain, misal nanti contoh ya, buah-buahan, ya, apel dengan apel misalnya, gimana? Jeruk dengan jeruk, ya misalnya. Atau nanti lain lagi, binatang, kambing dengan kambing misalnya. Sudah, kita nggak usah kesana dulu, ini dulu. Memang di sini terjadi perbincangan ulama rahimahumullah tentang benda-benda yang lain. Apakah akan disamakan atau tidak. Sedikit mungkin saya bacakan di sini penjelasan Asy-Syaukani rahimahullah. Wa qad ikhtulifa fil ilhaq. Hal yulhaqu bi hadhihi al-ajnas al-madhkura wa ghayruha? fayakun hukmuhu hukmaha fi tahrimi tafadul man nasa ma'al ittifaq fil jinsi wa tahrimi nasa. Ya, artinya telah diperselisihkan oleh ulama dalam hal mengikutkan atau mengkiaskan jenis-jenis lain kepada jenis-jenis yang tersebut itu. Sehingga hukumnya disamakan dalam hal pengharaman, yakni pengharaman riba dengan dua jenis riba yang ada, atau tidak disamakan. Ya. Salah satu pendapat di sini kalangan ulama Zahiriyah mengatakan la yulhaqu biha ghairuha. Yang lain tidak disamakan. Jadi khusus 6 ini saja. Hukum ini berlaku pada 6 ini saja. Dan untuk yang pertama ini, pendapat yang pertama ini juga dikuatkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab Wabdul Ghamam dan As-Sayrul Jarrar. Dan ini juga pendapat As-Sanani rahimahullah, ya, Al-Imam As-Sanani dalam kitab Subulus Salam. Ya. Kemudian wa dhahaba man adahum ila annahu yulhaqu biha ma yusyarikuha fil illah. Ulama yang lain berpendapat yang lain dari jenis-jenis lain itu juga disamakan selama illahnya sama, illatnya sama. Illah. Illah itu apa? Illah itu suatu sifat yang karenanya timbul hukum. Ya. Suatu sifat pada benda itu yang dengan sifat itulah kemudian dihukumi dengan hukum ini. Nah, ketika ada yang lain yang punya sifat sama, maka dihukumi sama. Nah, ini pendapat ulama lain. Di sana ada mazhab Syafi'i, di sana ada mazhab Imam Hanbali, dan beberapa ulama yang lain mengikutkan yang lain dengan yang 6 itu. Cuma di sini akhirnya muncul perbedaan pendapat lagi. Loh, ilahnya itu apa? Misalnya tadi, ya, garam. Garam itu ilahnya apa? Sifat pada garam yang karenanya garam dihukumi seperti ini. Nah, ini akhirnya diskusi lagi. Nggak sepakat. Kurma, sifat apa pada kurma yang karenanya dia dihukumi seperti ini dalam bab riba? Terjadi dialog lagi, khilaf. Nah, di sini menjadi rumit pada penetapan illah. Karena illahnya itu enggak jelas. Artinya enggak jelas di sini, dalam syariat enggak disebut. Beda suatu illah yang jelas dalam syariat. Ya. Saya berikan contoh misalnya. Yang sudah kita lewati misalnya bab khamr, ya, di luar bab ini. Bab khamr. Kenapa khamr diharamkan? Khamr itu apa sih? Minuman yang memabukkan misalnya. Ya. Dibuat dari apa? Ya, dibuat dari macam-macam. Ada yang dibuat dari anggur, dari gandum, dari macam-macam. Mungkin juga dari kurma. Ya. Diharamkan karena apa khamr itu? Karena muskir, memabukkan. Ya. Nabi katakan dalam hadis kullu muskirin khamrun. Tiap yang memabukkan adalah khamr. Nah, di sini dipegang oleh ulama. Jadi, illah dalam minuman keras itu adalah memabukkan. Siapa yang menyebut illah itu? Nabi. Nah, kalau itu gampang. Kalau itu segala sesuatu yang memabukkan, entah bahannya dari apa, maka dia khamr. Zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang, ditemukan ini itu, intinya memabukkan sama saja hukumnya. Gampang, ya kan? Tapi kalau dalam bab ini, kenapa garam berlaku padanya riba? Nabi gak menyebutkan sebabnya. Kenapa kurma dihukumi riba dalam transaksi itu? Nabi gak menyebutkan sebabnya. Nah, akhirnya ulama beristihad. Oh, mungkin sebabnya ini. Yang itu mengatakan, oh mungkin sebabnya ini. Nah, dalam menentukan illah sudah diskusi, sudah berbeda pendapat. Sehingga dalam pengembangan nanti itu akan beda lagi. Nah, disinilah akhirnya terjadi banyak pendapat, ya. karena illahnya tidak mansusah, tidak disebut oleh Nabi. Makanya ulama zahiriyah tadi yang pendapat pertama mengatakan sudah, kalau bicara illah sulit, ya entah Nabi maksudkan illah yang mana, jadi kita berhenti pada yang enam itu saja. Berhenti pada yang enam itu saja. Nah sekarang kalau begitu kita pun akan mengkaji yang enam ini terkait dengan bab-bab riba. Ya, Nabi SAW mengatakan tadi bahwa dalam enam yang disebutkan itu, Nabi katakan kalau kalian jual beli maka harus mitlan bimitlin. Mitlan bimitlin artinya satu ukuran dengan ukuran yang sama. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, yadan biyadin. Ya, yadan biyadin berarti kontan. Ya. Sehingga misalnya emas dengan emas, ada emas mungkin di sini barangkali emas mana? Dari Papua misalnya. Oh, ada emas dari Kalimantan, Banjarmasin misalnya. Terserah mau emas dari mana. Oh, ada emas dari Emirat misalnya. Emas dari mana lagi? Ya emas, semuanya emas. Walaupun mungkin menurut dunia perekonomian, oh ini beda emas ini sama emas sana. Ini lebih bagus. Bagaimanapun ya penilaiannya, pokoknya itu emas harus mislan di mislin. Di situ emas 1 kilo, di sini juga 1 kilo sama. Kalau tukar menukar sama-sama 1 kilo. Ya, enggak boleh lebih. Artinya salah satunya lebih. Misalnya, oh ini kan emas dari Emirat ini. Kamu emas dari Banjarmasin itu. Ya, ini lebih mahal Emirat. Jadi kamu kalau tukar dengan emas ini harus lebih. Jangan 1 kilo dengan 1 kilo. Ya, lebihin sekian on misalnya. Tidak bisa. Nabi katakan mitlan bimitlin. Ya. Begitu pula tadi disebutkan misalnya kurma, ya kan? Kurma mungkin yang lebih gampang ya. Kita di sini mungkin kalau kita yang biasa mengkonsumsi kurma akan mengetahui berbagai macam kualitas kurma, ya kan? Sama-sama 1 kilo harganya beda-beda sekali. Kalau di kita misalnya kan umumnya di Indonesia, di ikhwan kita pada umumnya mungkin ini kurma Mesir. Ya. Itu kurma Tunis. Sama-sama 1 kilo kan harganya beda. Ya. Walaupun harganya beda, kalau tukar kurma sama kurma, ya kita enggak bicara kurma dengan uang. Tapi kurma dengan kurma. Maka 1 kilo, 1 kilo. Ya. Jangan beralasan yang punya saya kan Emirat. Ya, kamu kan Mesir. Jadi kalau kamu mau tukar sama saya, 1,5 kilo kamu. Saya 1 kilo. Enggak. 1 kilo, 1 kilo. Selama kurma dengan kurma. Ya. Begitu pula yang lain yang sisanya sama. Perak, garam, gitu. Kemudian berikutnya kata Nabi, ya dan biadin. Ya dan biadin harus kontan. Jangan sudah sepakat, ya sudah. Kurmanya 1 kilo sama-sama 1 kilo lah. Gak apa-apa. Namun, punya saya di rumah. Jadi punya saya besok baru saya bawa. Punya kamu saya ambil dulu sekarang. Tidak. Harus ya dan biadin. Sekarang. Tidak bisa salah satunya ditunda. Ya, selama ini apa? Kurma dengan kurma atau emas dengan emas. Begitu. Enggak boleh ditunda. Ya dan biadin. Nah, kemudian kata Nabi, "Fa idza ikhtalafat hadhil ajnas," kalau berbeda jenis. Misalnya, beda jenis, kamu punya garam, saya punya kurma. Mau tukeran. Nah, beda jenis. Fabi'u kaifa syi'tum, kata Nabi. Juallah semau kalian. juallah semau kalian. Artinya ya timbangannya beda, enggak ada masalah. Kamu garam, saya kurma. Garam itu kamu, gudangnya garam kamu di situ. Jadi kamu garam sekarung, saya kurma 1 kilo. Mau? Oh, mau, enggak apa-apa. Ah, enggak apa. Enggak ada masalah beda timbangan. Ya, kalau beda jenis. Tapi jika kana ya dan biadin disyaratkan saat kontan. Disyaratkan apa? Kontan. Kalau beda jenisnya boleh beda timbangan, tapi harus kontan. Ya. Ya. Nah, kata Nabi berikutnya, faman zada aw istazad, siapa yang minta lebih dalam bab yang tadi, maka dia riba, melakukan riba. Nah, di sini sekarang, kalau tadi kita sudah mempelajari transaksi yang benar seperti itu, cara transaksi yang benar seperti itu. Transaksi yang salah dan yang riba adalah ketika ya tidak terpenuhi itu. Tadi kita sebut apa? Riba nasiah, ya kan? Pasti ingat ya, riba nasiah tadi. Nah, contoh riba nasiah yang kedua, tadi kan kita baru nulis yang pertama. Contoh riba nasiah yang pertama, ya kan? Contoh riba nasiah yang kedua adalah dalam bab benda-benda tadi dan tidak terjadi yadan biyadin. Tidak terjadi kontan. Ini yang namanya riba nasiah. Misalnya tadi emas dengan emas sudah sepakat. Ya. Sepakat sudah 1 kilo sama 1 kilo atau kalau keberatan sudah, kalau emas mungkin 5 gram saja. 5 gram dengan 5 gram emas sudah sepakat. Tapi punya saya masih di luar kota, mungkin seminggu lagi nanti saya bawa ke sini. Nah, jadi ukurannya sudah sama. Yang tidak terpenuhi apanya di sini? Waktunya, tidak ya dan biadin. Yang satu tunda. Ah, ini yang namanya nasiah. Ini terjadi riba nasiah di sini. Ya. Terjadi riba nasiah. Ketika tunda, tidak kontan salah satunya. Ya, jelas ya, insyaallah ini riba nasiah. Nah, ribal fadl. Sekarang contoh ribal fadl yang mana kalau begitu? Ribal fadl ketika melebihi timbangan. Misalnya tadi emas ya, yang 1,5 gram ya, karena emas dalam negeri, yang satu 6 gram karena emas luar negeri. Ya, dari Emirat ini mahal, misalnya begitu. Ya. Nah, di sini terjadi apa? Riba fadl. Walaupun kontan ya, sudah kontan ini. Kontan sekarang, mana punya kamu ini, mana punya saya nih. Ya, kontan, sudah ya dan biadin. Tapi ukurannya berbeda. Nah, terjadi riba fadl. Itu yang namanya riba al-fadl. Ya. Jelas ya, insyaallah. Kemudian bisa terjadi riba al-fadl sekaligus riba nasiah. Ya, kalau dua-duanya enggak terpenuhi. Misalnya tadi emas sana 6 gram, sini 5 gram. Riba fadl. Yang satu seminggu lagi riba nasiah. Jadi terjadi dua riba, al-fadl dan nasiah. Ya. Insyaallah jelas ya dengan penjelasan tadi. Nah, sekarang solusinya gimana ini kalau saya enggak mau? Ya, kalau enggak mau ya enggak ada yang maksa, ya kan? Masa kurma saya Tunis saya beli mahal kok ditukar dengan Mesir sama-sama sekilo. Ya, saya enggak mau. Ya enggak mau ya sudah. Enggak ada yang maksa kamu kok. Ya. Kalau kamu mau tidak tukar menukar kurma ya bisa. Kamu jual dulu yang Mesir, yang apa? Tunis itu jual dulu. Jual dulu. Ya. Kamu beli 1 kilo misalnya, jual sudah dapat uang, baru kamu beli kurma yang Mesir itu. Nah, begitu. Ya. Dan itu petunjuk Nabi. Nabi membimbing seperti itu juga dalam tukar menukar kurma juga. Nabi membimbing seperti itu. Nah, emas juga sama. Wah, emas yang punya saya kan luar negeri ini bagus ini. Gak mau ditukar dengan yang lokal, dengan ukur apa timbangan yang sama. Ya sudah, emas punya kamu jual dulu. Setelah dapat duit, kamu beli emas. Ya, kamu beli emas yang lokal. Ya. Nah, begitu caranya, ya. Kemudian dari enam ini, sebagian ulama juga menjelaskan, sebetulnya enam ini juga masih dibagi menjadi dua. Pembagian besar masih dibagi menjadi dua, yaitu golongan emas dan perak ini sendiri. Kemudian golongan tadi, apa? Gandum, syair, bur, kemudian garam dan kurma ini golongan sendiri. Ini golongan yang terpisah, ya. Golongan yang terpisah. Nah, untuk golongan yang terpisah ini ya, ini sudah bebas. Bebas, betul-betul bebas dalam arti mau beda ukuran, mau kapan tukar-menukarnya boleh. Jadi kalau emas mau tukar garam, ya silakan ya. Garam 5 karung emasnya berapa gram terserah. Ya. Kemudian garamnya mau kapan, emasnya mau kapan terserah. Begitu ya. Nah, begitu pula perak misalnya dengan kurma juga sama. Ini sudah golongan yang betul-betul beda dan terpisah. Tapi kalau antar golongan tadi, emas dengan perak, boleh beda timbangan, tapi harus apa? Yadan biyadin, kontak. Antar yang golongan kedua, tadi kurma dengan garam, boleh beda timbangan, tapi harus kontak. Ya, boleh beda timbangan, tapi harus kontak. Nah, antar ini dua, yang terpisah ini, emas dengan gandum, mau beda timbangan, mau kapan saja boleh. Begitu ya. Insya Allah dengan contoh-contoh tadi jelas. Dan mungkin karena waktu yang sudah mendekati maghrib. Insya Allah sementara sampai di sini dulu. Dan untuk cabang-cabang permasalahan seputar ini, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Bismillah dengan izin Allah insyaallah taala.